Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bikarmatika 'ilma ya rabbal 'alamin. Sekarang ayat ke-27, setelah sebelumnya kita membahas ayat ke-26 dan sampai pada pembahasan tentang fasik dan semacamnya. Halaman 109 dalam tafsir As-Sa'di, paragraf kedua tentang kefasikan. Kefasikan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu kefasikan yang mengakibatkan keluar dari keimanan seperti yang disebutkan dalam ayat ini dan yang semacamnya. Itu yang pertama. Berarti yang pertama, kefasikan, sebenarnya kefasikan itu artinya al-khuruj minat ta'ah, itu fasik. Fasik itu artinya adalah keluar dari ketaatan, pelanggaran, ya, segala pelanggaran itu merupakan bentuk kefasikan. Nah, yang pertama dari macam kefasikan itulah kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, dan orang yang melakukan kefasikan tersebut dihukumi kafir, baik dalam hukum syar'i ataupun hukum yang dianggap oleh orang-orang sekitarnya dari kaum muslimin. Sebagaimana munafik, sebagaimana kemunafikan, itu juga ada kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, kemunafikan tersebut kalau di dalam surah awal surat Al-Baqarah, itu adalah kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, bukan kemunafikan yang tidak mengeluarkan. Sebagaimana untuk kefasikan juga ada yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Kita tuh bisa bareng-bareng, enggak? Bareng sama ini, berdua aja, tuh, biar lihat kitabnya. Fadol. Jadi kefasikan yang pertama itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Segala bentuk kekufuran itu adalah kefasikan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, ya, sedangkan yang kedua adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Ya, segala jenis pelanggaran itu semuanya adalah bentuk kefasikan, ya. Sebagaimana pelanggaran, pelanggaran ada yang mengeluarkan seseorang dari keislaman, ada yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, kefasikan yang jenis kedua yang tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Ini tabayyun maksudnya adalah tathabbut, yaitu periksalah dengan teliti validitas kabar tersebut. Nah, jika datang kepadamu orang fasik. Fasik, ya, berarti orang yang dikenal suka melanggar, baik itu yang tertuduh berdusta atau yang biasa bicara semaunya. Nah, itu dituduh tertuduh fasik. Maka jika datang kabar dari orang-orang seperti itu, maka periksalah dengan teliti apakah benar atau tidak. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, itu mencakup laki-laki dan perempuan tentu saja dari kaum mukminin. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Sekarang masalahnya bagaimana jika seorang yang tidak kita kenal fasik namun membawa kabar buruk atau kabar burung. Kalau memang kita kenal sebagai orang yang terpercaya, maka tidak masalah, karena yang disuruh di sini adalah tathabut atau tabayyun dari berita yang disampaikan oleh orang fasik. Namun jika ternyata kita menganggapnya sebagai orang alim dan kita percaya dengannya, maka tidak masalah. Sebagaimana para ulama ahli hadis, Ya, mereka ketika mendapatkan kabar dari seorang yang soduq atau seorang yang thiqah, maka mereka tidak bertanya atau tidak tabayun dulu, enggak, tapi langsung menerimanya. Ya, langsung menerimanya, kecuali jika dalam periwayatan tersebut mereka mengetahui ada perawi di atas gurunya yang thiqah atau terpercaya itu, ada perawi yang dianggap lemah. Nah, itu baru tabayun. Ya. Tetapi pada dasarnya jika kita mengetahui seseorang alim, thiqah dan adil, nah, kabar yang dibawa oleh dia tidak perlu kita benar-benar tabayun dan sebagainya. Karena apa? Sesuai dengan perintah di sini, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan kabar, kalau misalnya tidak, ya udah, tidak fasik, ya udah. Ya, misalnya di sini antum mengenal ana misalnya sebagai orang yang tidak fasik. Kemudian segala yang anda sampaikan ini adalah kabar, kan? Segala yang anda sampaikan dari tafsir, dari hadis dan sebagainya, itu kabar semua. Nah, apakah kemudian antum langsung meneliti? Enggak. Kalau misalnya meneliti, itu berarti curiga terhadap orang yang antum anggap thiqah, dan itu janggal. Tetapi ketika misalnya antum mengetahui bahwasanya ana sering salah, nah, ana sering salah walaupun ya ana thiqah dan ya terpercaya, maksudnya di sini jujur, namun sering bersalah. Bersalah di sini seringkali tidak disengaja. Nah, ini tidak masalah untuk tabayun kepada hakikat sebenarnya. Misalnya kita melihat ada majelis di masjid dan kita tahu bahwasanya guru pengisi materi majelis tersebut itu didikan dari orang-orang yang banyak tergelincir di bidang akidah misalnya atau di bidang fikih misalnya. Nah, di sini kita tidak masalah tahabbut, tabayun terhadap keilmuan yang disampaikan oleh guru tersebut. Karena apa? Karena ada kemungkinan besar ada kesalahan di dalamnya. Terlebih jika kita menemukan kejanggalan. Nah, jadi di sini kita tabayun di sini bukan hanya sebatas orang yang kita kenal fasik begitu saja, melainkan orang yang mungkin kita kenal seringkali bersalah. Ya, begitu juga dalam riwayat ahli hadis. Jika dikenal ada seseorang yang sering bersalah, nah itu perlu dicek lagi nantinya. Perlu dicek lagi dia benar apa enggak dengan kalamnya ini. Berbeda dengan orang yang sudah benar-benar dikenal dengan didikan bagus dan juga kalamnya lurus. Itu beda, ya. Nah, sekarang orang fasik membawa suatu berita. Orang fasik itu di salah satu tafsiran terhadap fasik di ayat ini adalah termasuk golongan fasik adalah orang yang senang memberi kabar yang tidak dia filter. Yang dia tidak filter maksudnya yang dia sendiri tidak peduli benar atau tidaknya langsung disampaikan. Itu termasuk pembawa kabar yang fasik. Ya, kalau misalnya kita mengenal orang-orang media, baik itu media Islam, ketika membawakan suatu kabar, dan kadangkala kita menemukan adanya kesalahan dalam kabar tersebut. Karena apa? Karena pembawa berita itu ternyata memang tidak teliti dan tidak memfilter dulu dalam menyampaikan kabar, tidak menyaring. Nah, di sini kita sebut atau kita anggap dia adalah seorang yang fasik dalam membawa kabar. Tapi untuk manhajnya tidak kita katakan dia fasik, bukan. Tetapi dia fasik dalam membawa kabar karena apa? Tidak menyaring segala apa yang didengar, kemudian tidak juga menyaring apa yang dia ucapkan, sehingga langsung dikabarkan begitu saja pada orang. Nah, ini fasik dalam pembawaan kabar. Dan ini banyak terjadi, bukan hanya media sekuler. Kalau media sekuler sudah jelas tentu memang dasarnya kefasikan dan permusuhan terhadap syariat Islam. Namun media Islam pun begitu. Ketika ada kabar yang bombastis sedikit pun kemudian langsung disampaikan tanpa difilter benar atau tidaknya, atau bahkan dengan judul-judul yang bisa memelintir pemahaman umat terhadap suatu kelompok atau apa. Nah, ini sangat salah. Dan yang seperti ini diwaspadai jika datang kabar darinya. Tidak langsung dilahap begitu saja. Namun jika kita ketahui ada media yang sikoh terpercaya dan kita ketahui orang-orangnya itu jika bersalah jarang sekali salah dalam menyampaikan kabar sehingga akurat dan tepat, maka yang seperti ini layak untuk kita percaya. Tidak perlu kita tabayun benar-benar ketika dia membawakan kabar atau berita ya. Jadi itu berbeda. Nah, jadi fasik di sini kalau dalam ayat ini maksudnya adalah bisa maksudnya adalah orang yang sering melanggar dan pelanggaran tersebut terketahui ya, bukan pelanggaran dia pelanggaran sir atau pelanggaran yang tersembunyi ya, tapi pelanggaran yang terketahui seperti dia misalnya di jalanan nggak pakai baju atau gimana lah gitu. Nah, atau fasik yang dimaksud di ayat ini sebagaimana dalam salah satu tafsiran adalah orang yang mengatakan apa yang didengar. Ya. Sebenarnya dalam salah satu hadis walaupun ada masalah dalam sanadnya, kafabil mar'i kadiban an yuhaddits bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai pendusta jika ia mengucapkan apapun yang ia dengar. Nah, yang seperti ini sudah terbukti pendusta, berarti apa? Fasik. Nah, itu di sini orang yang membawa kabar apapun yang tidak, yang kita kenal dia tidak suka memfilter, maka nah di sini disebut fasik dalam menyampaikan kabar. Meskipun kita tidak bisa mengatakan orang tersebut fasik begitu saja, karena bisa jadi memang dia berilmu dan alim dan sebagainya, namun urusan kabar tidak bisa. Sebagaimana dalam ahli hadis. Ya, kadang ada penyampai kabar yang memang dia tidak memfilter mau sanadnya kayak gimana, kayak ini saya sampaikan kepada orang-orang, tapi dia itu soleh. Dia itu soleh. Namun dia sampaikan apapun yang dia dengar. Tapi dari sisi ini disebut fasik, namun dari sisi manhajnya belum tentu ya, wallahu a'lam. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat kaum fasik dalam firman-Nya. Baik, kita langsung ke ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan. Hal ini bersifat umum yang meliputi perjanjian antara mereka dengan Rob mereka, atau juga perjanjian yang terjadi antara mereka dengan sesama makhluk, yang dikukuhkan atas mereka dengan ikatan-ikatan erat dan komitmen-komitmen, namun mereka tidak peduli terhadap ikatan-ikatan tersebut, bahkan mereka membatalkannya dan mereka meninggalkan perintah-perintahnya, melakukan larangan-larangannya, dan mereka juga membatalkan janji-janji antara mereka dengan sesama makhluk. Nah, ini jadi melebar ke perjanjian antara sesama makhluk yang sebelumnya adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shala, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Setelah itu disebutkan banyak hal yang termasuk tercakup ke dalam ayat ini, dan Allah taala telah memerintahkan kepada kita untuk menghubungkan antara kita dengan dirinya. Nah, ini hablum minallah, yaitu dengan keimanan kepadanya, melaksanakan ibadah hanya semata kepadanya, atau antara kita dengan rasulnya, yaitu dengan beriman kepada beliau, mencintai beliau, menghormati beliau, menunaikan segala hak-hak beliau, atau di antara kita dengan kedua orang tua, karib kerabat, teman, sahabat, dan seluruh makhluk. Ini sebelumnya hablum minannas, dan seluruh makhluk yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka yang mana Allah telah memerintahkan untuk bersilaturahim. Kalau untuk yang mentaati Rasulullah dan juga mencintai dan menghormati menunaikan hak-hak Rasul itu termasuk hablum minallah. Karena apa? Karena hal ini secara mutlak adalah hal yang bersifat syar'i. Iya kan? Kita taat kepada Allah dan kepada Allah itu hablum minallah. Ya. Adapun pada Rasul itu hablum minallah juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasul. Adapun kalau misalnya manusia seperti pada orang tua, karib kerabat, teman sahabat dan lain-lain, ini adalah hablum minannas yang pada asalnya adalah bagian dari muamalah. Bagian dari muamalah terhadap makhluk. Termasuk juga muamalah terhadap seluruh makhluk, yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka yang mana Allah telah memerintahkan untuk bersilaturahim. Tapi silaturahim itu bisa bermakna khusus, bisa juga bermakna umum. Silah itu kan sambung ya. Rahim itu kasih sayang. Kalau misalnya dimaknai rahim itu hanya sebatas adik dalam kandungan, oh berarti silaturahim di sini hanya pada kakak dan adik. Iyalah, enggak termasuk paman. Iya enggak termasuk keponakan dan sebagainya enggak. Kalau rahim di sini dimaknai yang dalam kandungan, karena apa? Menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim di sini kalau dimaknai kandungan ibu, nah berarti cuma saudara seini, saudara kandung. Kalau saudara tiri tidak masuk. Ya enggak? Karena silaturahim. Nah, sekarang kalau misalnya rahim di sini dimaknai kasih sayang, menyambung kasih sayang, nah itu mencakup seluruh kaum muslimin, siapapun mereka. Termasuk juga orang fasik bahkan. Selama dia adalah orang yang kita kenal sebagai orang Islam. Baik itu saudara dekat, saudara jauh, teman atau sahabat. Makanya di sini dikatakan karib, kerabat, teman, sahabat. Selama mereka muslim. Adapun kalau misalnya pada kaum kafir itu bukan silaturahim namanya, tapi muamalah sebagaimana mereka manusia memiliki hak-hak makhluk. Ya. Jadi silaturahmi apa itu silaturahim? Lebih tepatnya silaturahim. Namun silaturahmi tidak masalah, jika kita katakan silaturahmi. Dalam bahasa Arab itu ada rahim dan juga ada rahm. Silaturahmi itu memakai rahm. Silaturahmi. Tapi yang tepat silaturahim. Tapi dua-duanya tidak masalah dan kita tidak perlu mempermasalahkan masalah silaturahim atau silaturahmi. Itu cuma beda MI dan IM doang. Kalau misalnya IM mungkin Ikhwan Muslimin, MI Madrasah Ibtidaiyah, kan gampang. Nah, jadi itu menunaikan hak-hak mereka untuk bersilaturahim. Jadi kalau misalnya Anda mengunjungi antum, itu silaturahim, termasuk bagian dari silaturahim. Namun begini, sebagian ulama mengatakan tidaklah disebut silaturahim kecuali terhadap orang yang telah memutus tali persaudaraan. Ya, silah itu artinya menyambung ya kan. Dan tidak ada yang namanya menyambung kecuali sebelumnya terputus atau tidak menyambung ya. Nah, ada yang mengatakan begitu. Namun wallahu alam, silaturahim itu mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya, baik yang sebelumnya terputus atau masih melanggeng ya. Namun yang lebih utama tentu saja yang terputus. Dan yang tentu paling utama adalah saudara yang memiliki kedekatan. Dan yang paling utama adalah adik atau kakak sendiri. Dan paling utama adalah orang tua. Ya, itu paling utama. Silaturahim di sini bukan orang tua yang telah misalnya meninggal, itu bukan silaturahim namanya. Itu karena sudah ada, tidak ada lagi pertalian di situ antara dua nyawa yang zahir, tidak. Nah, jadi yang paling terbaik adalah terhadap orang yang terdekat. Orang yang terdekat, baik itu dari segi atas orang tua atau dari anak atau dari saudara samping, saudara kandung ya. Baik. Dan ketika ada saudara tiri itu juga termasuk silaturahim terhadap kerabat. Karena bagaimanapun saudara tiri sudah termasuk saudara. Ya. Itu yang lebih baik, yang jauh lebih baik daripada kita silaturahim terhadap orang-orang Amerika misalnya. Bagaimana keadaan muslim di Amerika di sana, sementara kita mah saudara kita cekcok. Nah, ini sebuah permasalahan ya. Kemudian orang-orang mukmin, maka mereka akan menyambung silaturahim yang telah Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak tersebut, dan mereka menunaikannya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Jadi orang-orang mukmin, dan salah satu syarat teristijabah doa itu adalah tidak ada tali rahim yang terputus. Dan yang dimaksud di sini ada salah satu keluarganya atau bisa keumuman terhadap kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW melarang untuk mengasingkan seorang muslim lebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu wa huwa salat, kata Rasulullah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar mengasingkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hajar di sini karena cekcok, bukan karena hajar sebagai pelajaran. Bukan, tapi karena cekcok. Nah, ini berlaku bagi saudara sendiri atau bagi muslim teman sendiri. Misalnya anak mantum nggak ada hubungan kekerabatan dalam artian family secara adat nggak ada. Tapi suatu hari ada cekcok dengan antum dan kita saling cekcok. Nah, di sini nggak boleh lebih dari 3 hari, maksudnya tidak damai dengan itu. Tidak damai. Itu maksudnya. Ya. Nah, sebagai pelajaran itu pun ada hukum lainnya. Karena pengasingan itu maksudnya. Kalau sebagai pengajaran mainnya pengasingan. Hah? Yang enggak ikut perang. Nah, itu yang karena enggak ikut dia ikut perang dan itu sebagai pelajaran diasingkan oleh para sahabat selama 40 hari atau berapa? 40 hari. Dan itu ada syariatnya dari Rasulullah hajar seperti itu. Sebagai pelajaran. Namun tentu untuk hal yang berat, bukan hal yang ringan. Karena masalah coki-coki doang kemudian dihajar itu enggak bisa. Enggak masalah coki-coki, masalah anak emas, terus masalah apa gitu kan. Enggak ada kaitannya dengan hajar. Sampai 3 hari pun itu terlalu gila untuk difikirkan. Kalau misal sampai 3 hari hajar gara-gara masalah keong siput atau apa gitu kan. Iya. Yeah. Nah, dan mereka menunaikan dengan sebaik-baik pelaksanaan. Sedangkan orang-orang fasik, maka mereka memutuskannya dan membuangnya dari diri mereka dan menggantikannya dengan kefasikan, memutus hubungan dan melakukan kemaksiatan, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat kerusakan di muka bumi itu umum sekali. Segala jenis pelanggaran itu adalah perbuatan kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, yaitu sifat orang-orang yang quluna ahdallah, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian tersebut diteguhkan. Mereka adalah humul khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Lawan kata dari muflihun. Khasirun lawan kata dari muflihun. Kalau misalnya itu dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu disebut salah satu Al-Qur'an, nama Al-Qur'an Matsani. Dua di sini maksudnya menyebutkan karakter ini kemudian karakter yang berlawanan dengannya. Seperti misalnya setelah menyebutkan orang beriman kemudian menyebutkan orang yang selain orang beriman, ya kan? Dalam surat Al-Baqarah. Kemudian setelah menyebutkan penghuni neraka, wa'idat lil kafirin, kemudian wabashshiril ladzina amanu, ya. Kemudian juga menyebutkan muflihun itu seperti apa, orang yang beruntung, dan juga khasirun, orang-orang yang merugi seperti apa. Nah, ini yang disebut orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Dan seringkali mungkin kita pernah merasakan bahwasanya memutuskan hubungan dengan keluarga, bahkan dengan teman sebenarnya, itu ada sebenarnya kerugian yang kadang kita enggak menyadarinya bahwasanya kerugian tersebut berasal dari kita memutuskan tali persaudaraan. Kadang kita enggak ngerasa. Karena kita cekcok dengan anak, cekcok dengan antum, dan enggak mau lagi memulang antum. Disebabkan hal yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi sesuatu yang besar. Nah, kemudian beberapa pekan kemudian anak mendapatkan kerugian di perniagaan gitu atau gimana. Nah, itu mungkin saja Allah azab dengan disebabkan cekcoknya itu dengan antum. Makanya di sini yang namanya islah itu adalah sulit. Waslihu ilata bainikum itu sulit. Yaitu saling memperbaiki antara satu sama lain, antara kalian. Ini antara diri kita dan orang itu sulit, ya kan. Sekarang apalagi dengan antara orang dan orang kita perbaiki. Nah, itu juga sulit. Nah, karena hati mereka dua saling berbeda, sedangkan kita memiliki hati sendiri. Jadi kita memanage diri sendiri aja untuk berbuat islah, itu kadang gengsi dan sulit kan. Apalagi kalau kita mengislahkan orang lain dengan orang lainnya, kubu lain dengan kubu lainnya yang sedang bertengkar. Nah, di surat Al-Hujurat itu ada faslihu apa gimana? Ya ayyuhalladzina amanu gimana? Di surat Al-Hujurat ketika terjadi perceraian antara kalian. Maka apa yang diharuskan kembali kepada kitab dan sunnah, karena hal tersebut, hal itulah yang akan menjadi penengah di antara mereka. Jadi kita tidak bisa menghakimi dengan akal kita sendiri dalam hal islah terhadap antara kaum muslimin. Nah, orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat, karena dia merasakan kerugian tersebut disebabkan kita memutuskan tali silaturahim, dan juga di akhirat ada balasannya, dan itu termasuk dosa besar. Allah Ta'ala membatasi kerugian itu hanya bagi mereka, karena kerugian mereka itu bersifat umum dalam segala kondisi mereka, yang tidak ada sama sekali percikan dari keuntungan. Karena setiap amalan soleh syaratnya adalah keimanan. Setiap amalan soleh syaratnya adalah keimanan. Maka barang siapa yang tidak memiliki keimanan, niscaya ia tidak memiliki nilai amal, dan kerugian ini adalah kerugian kekufuran. Dan kita ingat bahwasanya mereka ini yang dimaksud di ayat ini bukanlah orang fasik dari kaum muslimin, melainkan orang fasik yang menjadi kafir karena kefasikannya. Ya. Tapi ini juga sebagai tanbih atau peringatan terhadap orang-orang mukmin agar tidak mengikuti jalan orang-orang fasik yang kemudian kafir karena kefasikan mereka. Maka barang siapa yang tidak memiliki keimanan, niscaya ia tidak memiliki nilai amal, dan kerugian ini adalah kerugian kekufuran. Adapun kerugian yang terkadang menjadi kekufuran, dan terkadang menjadi kemaksiatan, dan terkadang menjadi suatu tindakan kelalaian dalam meninggalkan sunahnya, yang disebutkan dalam firman-Nya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, maka ini bersifat umum untuk seluruh makhluk, kecuali orang-orang yang bersifat dengan keimanan, amalan soleh, saling nasihat menasihati kepada kebenaran, dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Nah, di sini manusia secara umum general itu kan mereka mempunyai kelalaian semuanya. Pasti pernah lalai, pasti pernah bersalah dan punya dosa pada asalnya. Nah, hal yang seperti ini basyari, yaitu manusiawi. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengecualikan dengan empat karakter, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, dan saling bernasihati dalam kebenaran, dan juga dengan kesabaran. Dan yang seperti ini, kelalaian, itu tidak menyebabkan kekufuran, melainkan bisa dibalas dengan kebaikan. Kemudian kebaikan tersebut menghapus keburukan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka pada hakikatnya adalah hilangnya kebaikan yang mana seorang hamba itu bertujuan memperolehnya, dan itu masih dalam kemampuannya. Tapi bagaimanapun, di sini innal insana lafi khusr dalam surat Al-Asr ini. Ini inti dari surat Al-Asr semuanya, artinya malah. Nah, keumuman manusia itu berada dalam kerugian. Karena apa? Karena sifat dasar manusia sebagai manusia secara manusiawi itu adalah apa? Lalai. Nah, lalai itu mewariskan kerugian setelahnya. Ya, nah, setelah itu kecuali, nah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dengan empat atau diringkas tiga, dengan empat karakter ini, ya, itu bisa menghapus dosa atau kesalahan dari kelalaian tersebut. Jadi seorang kita masing-masing punya kelalaian masing-masing. Jika setelah kelalaian tersebut kita beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, insyaallah dengan akan menghapus kelalaian tersebut yang kita lakukan sebelumnya. Maka dalam surat Al-Asr seperti itu, berimanlah. Beramal soleh dan saling menasihati. Nah, jadi ini sini yang pertama beriman. Jadi kita menggantungkan pada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Nah, sini kita melakukan dengan diri sendiri. Kemudian saling menasihati. Ini menunjukkan dari pihak eksternal. Ya. Jadi illal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Berarti ini apa? Berkaitan dengan qalbu, ya. Wa amilus shalihat. Beramal saleh berarti bersifat internal dari diri kita sendiri untuk beramal, untuk mengubah kelalaian tersebut. Dan tawasau, At-tawasi, saling berwasiat. Ini kalau saling berwasiat menunjukkan adanya pihak A dan pihak B saling berwawan. Maksudnya saling menasehati, saling berinteraksi dengan yang lain. Nah ini berarti faktornya faktor luar, eksternal. Baik. Nah itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat setelahnya, menegur orang-orang fasik yang kafir tersebut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Kalau kita susun ini, ada empat fase ya, empat fase dalam kehidupan. Kaifa takfuruna billah? Mengapa? Bagaimana mungkin kamu kafir kepada Allah? Kok bisa kamu kafir kepada Allah? Padahal kuntum amwata. Fase pertama kamu dulunya adalah mayit, mati. Mati di sini maksudnya non exist. Tidak ada kamu dulunya. Fa ahyaakum. Kemudian dia menghidupkan kamu. Tadi kamu hanyalah berupa sari pati makanan, mani. Bahkan sebelum adanya mani, tidak ada kamu itu. Berasal dari tumbuhan dan tumbuhan berasal dari tanah. Ya kan? Asal kamu dari tanah dan kamu enggak ada waktu itu. Enggak berbentuk seperti ini, kehidupan seperti ini. Dulunya kamu enggak ada, itu fase pertama, maut, mayit. Ya. Fa ahyaakum, kemudian dia menghidupkan kalian. Menghidupkan kamu semua yang tadinya kalian gak ada, kemudian Allah hidupkan. Fase kedua, kehidupan. Berarti yang fase pertama ini non exist secara mutlak, tidak ada sama sekali. Kemudian fase kedua ada, exist, hayat, kehidupan. Ya. Thumma yumitukum. Nah setelah itu, setelah itu apa? Mematikan kalian. Berarti fase ketiga, fase alam barzakh. Ya, sebelumnya fase dunia. Sebelumnya fase dunia, fase non exist. Jadi ketiga alam barzakh. Thumma yuhyikum. Kemudian kalian hidup, kemudian dia menghidupkan kalian kembali. Thumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kita perhatikan di sini ada segi keindahan pengabaran dari ayat ini yang berupa dari susunannya. Tadi susunannya sudah. Kemudian dari jenis kata yang ada di sini. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu kufur pada Allah? Takfurun itu dalam bahasa Arab fi'il, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan apa yang terjadi sekarang atau di masa depan. Ya kan? Ditambahkan dengan sa misalnya atau saufa itu untuk mustakbal ke depan. Tapi bisa juga tanpa sa dan saufa, bisa juga untuk prediksi masa depan. Fi'il mudhari berarti sekarang. Bagaimana kini kamu kufur ya kepada Allah? Wa kuntum amwata. Apa arti kuntum dari kata kana ya, kana yakul kana kuntum. Dulunya ya. Nah, kuntum di sini fi'il fi'il madhi, nah. Berbentuk jadi berbentuk lampau, menunjukkan lampau. Di sini maksudnya kana wa akhwatuha. Naqis dia kan, berbentuk lampau. Wa kuntum amwata. Menunjukkan apa? Dulu kamu itu non exist. Ya kan? Benar enggak penggambarannya? Apa sekarang kamu non exist? Enggak, dulu kamu. Dulu tuh kamu enggak ada. Enggak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa takununa amwata. Enggak. Enggak pas berarti kalau gitu. Tapi yang Allah firmankan wa kuntum amwata. Kuntum kalian dulunya, kuntum di sini artinya kalian dulunya mayit. Enggak ada. Fa ahyaakum. Fa di sini berarti untuk tartib, penertiban. Terjadi setelah fa itu adalah perbuatan yang terjadi setelah sebelum fa. Ya enggak. Kuntum amwata, kalian dulunya non exist, mati. Fa, kemudian. Nah berarti setelah kata kemudian itu harus ada sesuatu yang terjadi setelah kuntum amwata. Fa, kemudian ahyakum, dia menghidupkan kalian. Ahya yuhi, ahya. Ahya di sini fi'il apa? Madhi. Menunjukkan masa lampau. Ya iya, menunjukkan masa lampau. Kapan dia Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dari ketiadaan? Ya udah lampau, udah terjadi. Kalau belum terjadi, ya sekarang kita enggak ada sekarang. Dia menghidupkan kalian, fa ahyakum, menghidupkan kalian. Setelah itu apa? Tsumma, menunjukkan penertiban lagi, kemudian. Nah, di sini kan beda. Tsumma sebelumnya fa. Sekarang ada tsumma. Nah, sekarang tsumma yumitukum. Amata yumitu. Yumitu fi'il madhin atau fi'il mudhari'? Mudhari'. Mudhari' tadi menunjukkan apa? Mungkin menunjukkan sekarang, karena sekarang, atau menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, yuhyikum yuhyi menunjukkan masa depan di sini. Kemudian akan mematikan kalian, ingat itu. Setelah dia tadinya kalian mati, kalian telah dihidupkan, dia kemudian akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian lagi. Setelah itu dia akan menghidupkan kalian. Tsumma lagi setelahnya. Tsumma ilaihi turja'un. Yuhyikum tadi yuhyi fi'il mudhari'. Tsumma kemudian kepadanyalah turja'un. Fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Di sini ilaihi didahulukan sebelum turja'un. Kenapa? Hah? Karena ini ya. Objeknya dulu yang didahulukan. Hah? Komplit. Objeknya dulu yang didahulukan. Iya, objek yang didahulukan. Object of preposition. Iya, tapi artinya spesifik. Nah, berarti spesifik. Mengkhususkan ilaihi turja'un. Kalau misalnya anda katakan turja'una ilaihi, artinya apa? Kalian kembali kepadanya. Biasa. Tapi kalau anda katakan kepadanya lah kalian akan kembali, wow, itu berarti ada semacam pengkhususan benar-benar. Itulah. Iya, kayak iya kan abdu wa iya kan sa'in. Jadi object of prepositionnya didahulukan dibanding verbnya. Nah itu nilai keindahan dalam Al-Quran. Kata kerja yang disebutkan setelah thumma itu menunjukkan apa di sini? Belum terjadi ketika kita membaca ayat ini, ya kan? Thumma yumitukum, kemudian dia akan mematikan kalian. Ya itu belum terjadi pada kita. Thumma lagi yuhyikum, menghidupkan kembali untuk ke akhirat, belum terjadi pada kita. Thumma lagi, padahal sebelumnya hal yang sudah terjadi disebut fa. Fa itu artinya maka. Fa ahyakum. Nah kemudian di sini ada bolehnya untuk berhenti, dan boleh lebih baik nyambung ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Di sinilah nih fase kita masih berada. Fa ahyakum. Kita masih di sini. Sehingga kalau kita berhenti, kita berpikir fa ahyakum. Sekarang kita masih hidup. Maksudnya thumma yumitukum, nah kemudian dia akan mematikan kalian. Nah mulai fase lain lagi. Jadi begitu maknanya. Kalau kita mau memahaminya dengan benar dan dengan baik, dengan lebih baik lagi, seperti itu dengan memahami bahasa Arab. Tafsir ayat, ayat 28. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bermakna keheranan dan sekaligus celaan serta pengingkaran. Ya, bagaimana memahaminya? Pertanyaan yang bermakna keheranan dalam bahasa Arab itu dinamakan istifham inkari. Istifham inkari. Istifham inkari itu artinya bertanya untuk mengingkari. Hah? Bertanya untuk mengingkari, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengingkari dan mempertanyakan kenapa. Makanya di sini kaifa takfuruna billah? Bagaimana bisa? jadinya kalian itu kafir terhadap Allah, padahal Allah begini begitu kan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan jawaban dari kaifa. Kaifa artinya kan bagaimana. Dan di sini dimaknai mengapa. Tidak membutuhkan jawaban orang kafir. Oh, Kak, kita berkufur karena begini Allah. Enggak membutuhkan jawaban, melainkan ini justru adalah pengingkaran terhadap kekufuran mereka. Sebagaimana kalau misalnya bertanya kepada Regi atau istifham kepada Regi, istifhamnya seperti ini: mengapa kamu tidak belajar padahal besok ada imtihan? Ya antum, Regi enggak usah jawab. Ya, mengapa besok? Mengapa? Mengapa kalian tidak belajar padahal besok ujian? Di sini pertanyaan mengapa di sini, ana enggak butuh jawaban. Oh, kita lagi santai-santai aja. Enggak, bukan di sini, tapi keheranan ana dan bentuk pengingkaran ana terhadap kalian. Karena besok belajar kok kalian enggak belajar. Enggak usah dijawab. Apalagi pilihan ganda. A, apa jawabannya B? Enggak usah dijawab. Jawabnya dengan perbuatan. Karena apa? Karena di sini ana makomnya mengingkari, bukan mencari jawaban, bukan mengingkari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir terhadap kekufuran mereka. Jawabannya bukanlah jawaban orang kafir secara lisan, tidak. Yang dibutuhkan ini jawaban amalan. Yaitu jangan kafir gitu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya, antum nganggur misalnya ini. Enggak punya duit. Hei, jangan tidur. Enggak punya duit. Ana bertanya kepada antum, why don't you get a job? Why don't you get a job? Kenapa kamu enggak bekerja? Di sini ana enggak membutuhkan jawaban, tapi pengingkaran dengan kalimat pertanyaan. Kenapa kamu tidak bekerja? Artinya adalah bekerjalah kamu. Kalau di sini, mengapa kalian kafir kepada Allah? Maka maknanya adalah berimanlah kalian kepada Allah. Begitu maksudnya. Ya, ini bagaimana bisa terjadi kekufuran dari kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari tidak ada lalu memberikan nikmat-Nya kepada kalian dengan berbagai macam nikmat. Kemudian Dia mematikan kalian bila telah sampai ajal kalian, lalu Dia membalas kalian dalam kubur. Kemudian Dia membangkitkan kalian setelah hari kebangkitan dan berdiri di padang mahsyar. Kemudian kepadanyalah kalian akan kembali, maka Dia akan memberikan balasan kepada kalian dengan balasan yang sepadan. Dan bila kalian berada dalam tindak tanduknya, pengaturannya, kebaikannya, dan dalam kerangka perintah-perintahnya bersifat agama, kemudian setelah itu dalam kerangka penjelasannya, maka apakah pantas bagi kalian kufur kepadanya? Baik. Jadi ada 4 fase tadi. Fase pertama, tidak adanya kita. Fase kedua, hidup di dunia. Fase ketiga, mati namun tetap eksis di alam barzakh. Tadi sebelumnya alam dunia, kemudian yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, di sini banyak dari manusia, baik itu yang awamnya atau yang alimnya, itu salah dalam memahami fase-fase ini. Jadi mereka mengatakan bahwasanya misalnya fulan sekarang berada di neraka. Neraka mana ini? Karena dia belum dihisab dalam sekarang. Maksudnya kita tidak bisa menetapkan begitu saja. Dan itu salah, penetapan itu salah. Kalau dikatakan neraka di sini dan neraka yang ada di akhirat, ya itu salah. Karena apa? Belum dihisab kok sekarang ini. Mereka masih di azab kubur dan wallahu alam. Maksudnya bukan di azab kubur, maksudnya masih di alam barzakh secara umum ya. Karena kita juga tidak bisa memastikan, menentukan orang ini di azab kubur atau tidak. Kecuali bagi yang kita tahu bahwasanya dia orang kafir. Nah, itu sudah pasti. Yang kita tahu dia itu mati dalam dengan kekufurannya. Baik itu kufur asli atau kufur murtad. Nah, itu kita walaupun ikhtilaf di antara ulama, namun sebenarnya yang lebih tepat bahwasanya kita boleh mengatakannya dia berada dalam azab neraka. Kenapa? Karena dia mati zahirnya kekufuran. Tapi yang lebih baik apa tadi saya bilang apa? Azab neraka. Bukan, azab kubur maksudnya. Ya, jadi belum azab neraka belum. Karena neraka yang dimaksud ini neraka akhirat. Dan akhirat itu fase terakhir setelah fase alam barzakh. Jadi kita nih sekarang di dunia ya, ada pun orang-orang yang wafat ini itu di alam barzakh, bukan alam akhirat, jangan salah. Bukan alam akhirat. Ya. Apapun terperincinya nanti ke depannya atau gimana terperinci apakah nanti di neraka itu yang sekarang itu adalah gambaran atau visualisasi atau gimana, itu wallahu alam. Yang terpenting uiddat lil kafirin, kalimat uiddat lil kafirin dalam Al-Baqarah itu artinya telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir, menunjukkan neraka dan surga itu sekarang ada, sudah dipersiapkan dan Nabi SAW telah melihatnya. Itu berarti sudah ada neraka dan surga. Jadi bukan sekadar ancaman yang bersifat imajinasi atau dan sebagainya. Tidak, melainkan eksis dan itu adalah keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang telah dikubur, maka alamnya itu adalah alam barzakh, yang mana alam tersebut adalah alam khusus di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan tidak boleh disamakan dengan alam dunia. Sebagaimana orang-orang banyak yang menyamakan ahli kubur itu bisa melakukan hal-hal sebagaimana orang di dunia, gentayangan dan sebagainya. Nah, ini melakukan kesalahan dalam ritme pemikirannya. Maksudnya dia hidup di dunia juga. Ya, dia hidup di dunia sebagaimana misalnya kan gentayangan itu sama aja dengan hidup di dunia. Apa bedanya kalau misalnya bisa gentayangan dengan bisa jalan-jalan, tamasya? Nah, ada pun urusan seperti itu wallahu a'lam, ya. Yang penting alam barzakh itu berbeda, pasti berbeda dengan alam dunia. Ya. Sehingga seseorang tidak bisa merasakan interaksi full. Salah misalnya jika ada penampakan, kemudian penampakan mayit fulan terlihat di sini, kemudian bicara. Nah, di sini bukan siapa? Kalau penampakan seperti itu bukan mayitnya, melainkan jin kalau di sini. Karena interaksi seperti ini tidak ada sejarahnya antara yang sudah wafat dengan yang masih hidup di dunia. Baik. Dan bukankah hal ini hanyalah suatu kebodohan dan kedunguan yang besar? Akan tetapi yang sepantasnya bagi kalian adalah agar kalian bertakwa kepadanya, mensyukurinya, beriman kepadanya, takut akan azabnya dan mengharap balasannya. Baik, kemudian ini adalah insyaallah akan menjadi ayat terakhir insyaallah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia bermaksud menciptakan langit. Di sini dimaknai bermaksud ya. Qasada bermaksud untuk menciptakan langit. Istawa yastawi, istiwa. Lalu dijadikannya 7 langit. Baik, di sini apakah benar maknanya bermaksud menciptakan? Karena kalau misalnya kita lihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan generasi salaf, mereka istawa dengan tambahan ilah itu maknanya ala, meninggi. Nah, namun di sini dimaknai bermaksud menciptakan langit. Wallahu a'lam. Apakah memang terjemahan ini benar? Maksudnya dalam bahasa Arab apakah istawa itu bermakna qasada? Karena ada beberapa tahrif maknawi dalam istawa yastawi. Ada yang mengatakan istawa yastawi artinya adalah istilah. Istaula yastauli, istaula itu artinya apa ya, kayak bersinggasan atau semacamnya. Istaula itu seperti kalau misalnya Belanda mengistaula Indonesia, itu apa Indonesia? Ya, ya. Seperti menjajah, mengini apa gimana ya, semacam menduduki. Nah, hal seperti ini. Nah, yang seperti istawa dengan makna menjajah atau menduduki dan sebagainya itu tidak ada dalam bahasa Arab. Ya. Nah, justru sebagian orang itu menganggapnya seperti itu. Kemudian ada juga orang menafikan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Bagaimanapun ini, wallahu alam, makna dia bermaksud menciptakan langit di sini apakah memang tepat atau tidak, namun yang saya tahu istawa jika ditambah ila dan juga ditambah ala, itu maknanya adalah ala ya'lu atau meninggi, dan kadang diterjemahkan di Indonesia bersemayam. Namun bersemayam di sini juga sebenarnya merupakan lafal yang saya tidak bisa memastikan tepat atau tidaknya. Karena bersemayam apa artinya, Mas? Apa arti bersemayam? Semayam itu artinya apa? Hah? Duduk gitu ya? Bersemayam artinya diam. Nah itu dia, kalau diterima ke Indonesia pun bisa menjadi rancu. Karena terjemahan bersemayam ini apa ini? Bagaimana kita memahami kata bersemayam dalam bahasa Indonesia? Sementara kalau dalam bahasa Arab, istawa itu artinya ala ya'lu, meninggi, di atas sesuatu. Nah, jadi memang susah dalam terjemahan, wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ini begitu bermasalah soal terjemahan, mudah-mudahan. Ya, karena ini sesuatu yang sangat fatal kalau misalnya salah. Karena berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, Dia menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai suatu kebaikan dan kasih sayang untukmu, agar dapat diambil manfaatnya, dinikmati dan dijadikan pelajaran. Ayat yang mulia ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu pada dasarnya adalah mubah dan suci. Segala sesuatu pada dasarnya mubah dan suci. Maksudnya segala benda itu adalah mubah dan suci pada asalnya. Karena dikatakan pada asalnya, berarti tentu ada kaedah pengecualian. Segala sesuatu yang didasari pada dasarnya itu akan terkecualikan dengan kaedah pengecualian. Ya, pada dasarnya semua manusia itu memiliki dua mata. Nah, kemudian ada kaedah pengecualian, kecuali si fulan. Pada dasarnya ibadah itu, kalau ibadah secara makna dari tujuan penciptaan, ibadah itu wajib. Namun dari segi praktek, ibadah itu haram kecuali apa yang ada petunjuknya terhadapnya. Jadi gitu. Ada yang mengatakan asal dari ibadah itu haram. Iya, itu benar. Namun dari sisi praktek terhadap ibadah tersebut. Adapun dari sisi tujuan penciptaan, ibadah itu bukan haram, melainkan harus, wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, itu tujuan dari penciptaan jin dan manusia, berarti wajib, harus beribadah kepada Allah. Itu dari sisi tujuan dari penciptaan. Adapun dari sisi praktiknya ibadah, asalnya itu tidak boleh dilakukan dulu atau haram untuk dilakukan dulu sebelum mendapatkan mandat dari Allah dan Rasulnya. Yaitu mandat di sini perizinan dari Allah dan Rasulnya, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, ataupun yang tadi yang mubah diperbolehkan untuk disunnahkan dengannya. Sampai mana tadi? Ya, dasarnya adalah mubah dan suci. Jadi asal ibadah seperti tadi, asal ibadah secara prakteknya itu tidak haram, kecuali haram selama tidak ada teksnya, tidak ada nasnya. Nah, tapi selain itu, misalnya makanan itu pada dasarnya adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan di sini apa artinya? Yang dimakan, ya, atau yang layak dimakan secara rasional manusia. Secara rasional manusia babi itu layak dimakan, rasional sempit, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkannya. Maka di sini pengharaman dari Allah itu di luar keasalan, di luar dasarnya, di luar kaidah dasar. Kaidah dasar makanan itu halal, ya kan? Tapi kalau misalnya memakan batu misalnya, halal atau haram? Itu tidak halal, tidak haram, karena itu di luar yang layak dimakan oleh manusia. Ya, iya. Batu itu, antum nggak usah. Apa hukum memakan batu? Ya manusia juga nggak bakal menjawab dan malah mempertanyakan antum ngapain nanya kayak gitu. Kenapa? Karena nggak layak pertanyaan seperti itu. Sebagaimana batu pun tidak layak dimakan. Apa hukum memakan kotoran misalnya? Ya buat apa bertanya seperti itu? Karena itu tidak layak dimakan. Apa hukum memakan kamera misalnya? Ya tidak layak dimakan. Atau mencicil serpihan-serpihan kayu misalnya, itu enggak layak ditanyakan. Ya, itu bukan halal, bukan haram, tapi tidak layak ditanyakan lagi. Oke. Karena disebutkan dalam kerangka suatu anugerah sehingga menjadi mubah dengan nas tersebut, dan itu adalah merupakan rahmat dari Allah atas kemubahannya. Maka hal-hal yang kotor tidak termasuk di dalamnya. Dan sesungguhnya keharaman hal-hal yang kotor itu pun telah diambil dari pemahaman utama ayat ini, yaitu fahwa al-ayat, penjelasan akan maksudnya dan bahwasannya Allah menciptakannya untuk kemaslahatkan kita. Sedangkan hal-hal yang kotor itu bukannya menambah maslahat, melainkan menimbulkan madarat. Hal-hal yang kotor, kotor di sini yang keji ataupun yang busuk. Adapun hal-hal yang pada asalnya itu tidak kotor namun tidak layak dikonsumsi, ini tidak ada hukum khusus pada dasarnya karena memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Maka apapun yang ada bahayanya dalam hal ini, maka tidak termasuk dalamnya. Nah, memakan batu bahaya enggak? Bahaya tentu saja. Bahkan tidak perlu dipertanyakan lagi, apalagi makan beling. Dan sebagai penyempurnaan nikmatnya, dia melarang kita dari hal-hal yang kotor demi untuk membersihkan kita. Demi untuk ini mubazir sekali. Kalau demi ya demi, kalau untuk ya untuk. Dan firman-Nya, "Tsumma stawa ila as-samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dan dia bermaksud menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Kata istawa yang tersebutkan dalam Al-Quran hadir dengan 3 makna. Toyib. Kata istawa dalam Al-Quran hadir dengan 3 makna. Terkadang tidak dijadikan kata kerja muta'adi atau transitif yang membutuhkan objek dengan huruf. Maka berarti kesempurnaan dan kepurnaan. Ya, kesempurnaan. Yang pertama, terkadang kata istawa itu tidak membutuhkan objek dengan huruf. Seperti misalnya go atau misalnya dan sebagainya. Kata ini istawa tidak ditambahkan objek, ya. Karena ada beberapa kata kerja yang transitif, ya, yang membutuhkan objek, dan ada yang intransitif. Yang transitif itu dalam bahasa Arab adalah muta'addi, membutuhkan objek. Adapun yang kata kerja intransitif namanya lazim, yang tidak membutuhkan objek. Nah, sekarang istawa itu ada 3 bentuk. Ada istawa yang bentuk transitif, bentuk intransitif tanpa membutuhkan objek. Nah, objek ini maksudnya object of preposition, yaitu objek dengan huruf. Objek dengan huruf. Seperti istawa ila, kan dengan adanya ila. Nah, di sini istawa tanpa ada tambahan objek dan hurufnya. Jadi istawa-istawa saja. Nah, yang seperti ini, jenis pertama dari istawa ini yang tidak ada objek, tidak ada hurufnya, itu bermakna kesempurnaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Musa, "Walamma balagha ashuddahu wastawa." Walamma dan setelah, ketika Musa balagha, telah cukup umur, balagha ashuddahu wa, dan istawa, sempurna. Sempurna di sini maksudnya sempurna akalnya, kebudiannya, kedewasaannya. Ya. Kemudian terkadang juga bermakna ala wartafa'a, tinggi dan jauh di atas. Nah, ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bila kata kerja ini dijadikan kata kerja mutaaddi, berarti transitif dengan tambahan ala. Kalau ada istawa dan ada ala, maka ada maknanya berbeda dengan makna istawa semata. Tapi istawa dengan ala maknanya adalah ala wartafa'a, artinya meninggi dan jauh di atas. Ar-Rahman, contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan yang Maha Rahman, Maha Pemurah, di sini maknai yang bersemayam tinggi di atas 'arsy. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, litastawu 'ala dhuhurihi. Nah, kalimat litastawu 'ala dhuhurihi tidak berkaitan dengan Allah, bukan, melainkan dengan makhluk, yaitu supaya kamu duduk di atas, meninggi di atas punggungnya. Di sini dimaknai langsung duduk, ya. Dimaknai langsung duduk. Saya kata untuk makhluk, ya. Baik. Dan juga terkadang berarti atau bermaksud sebagaimana berarti di sini. Dan juga terkadang istawa itu maknanya adalah bermaksud. Bermaksud. Sebagaimana bila dijadikan kata kerja mutaaddi transitif dengan ila. Kalau yang kedua tadi transitif dengan ala, yang ketiga transitif dengan ila. Nah, ila kan arti kepada basicnya. Sebagaimana yang ada pada ayat ini. Nah, istawa ila itu artinya adalah bermaksud kepada, ya. Maksudnya di sini ketika Allah Taala telah menciptakan bumi, Dia bermaksud menciptakan langit dan dijadikannya 7 langit. Ya, maka Dia menciptakannya, menyeimbangkannya dan mengukuhkannya, dan Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar darinya, mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Dia mengetahui juga apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian perlihatkan. Dan Dia mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Sangat sering sekali Allah menyandingkan penciptaannya terhadap sesuatu dengan penetapan akan ilmunya, sebagaimana dalam ayat ini dan juga dalam firman Allah, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, sedangkan Dia Maha halus, Maha lembut, lagi Maha mengetahui. Karena penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluk adalah dalil yang paling jelas akan pengetahuan, hikmah dan kekuasaannya. Baik, alhamdulillah, insyaallah inilah kajian tafsir As-Sa'di kita. Dan insyaallah pekan depan adalah pekan yang terakhir kita tolong ya Bita, kita mengkaji tafsir As-Sa'di ini insyaallah.